Maka demikian juga bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang disebutkan sebagai kafiran namun hukumnya bukan kufur akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, man halafa bighairillah faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah maka dia telah kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggapnya orang yang telah bersumpah dengan nama Allah tersebut telah keluar dari Islam, hanya dia diperingatkan dan kemudian bertobat dan bayar kafarahnya. Karena ini termasuk dari bentuk kesyirikan, maka diajarkan kafarahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidaklah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkannya dia dari Islam. Demikian juga dosa mendatangi menjimai istrinya di duburnya. Rasul bersabda dalam hadis sahih disahihkan oleh Al-Albani, man ata kahinan fasaddaqahu aw ata imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang dia mendatangi dukun kemudian membenarkannya, atau dia mendatangi istrinya pada duburnya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Dikatakan telah kafir kepada kitabullah, kepada wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menjimai istrinya di duburnya, kufur disinilah kufur asghar, kufrun duna kufrin, dan lain sebagainya dari dosa-dosa yang disebut oleh syariat sebagai kufur. Demikian juga nanti dosa-dosa yang disebut oleh syariat sebagai syirik. Seperti at-tiyaratu syirkun, tiarah bertatoyur, menganggap sial tatkala melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dia sukai, menjadikan alamat sebagai kesialan, maka merupakan kesyirikan. Di sini syirik, di sini juga syirik asghar dan bukan syirik akbar. Dan di antaranya ciri kalau itu merupakan syirik atau kufur asghar lah datang dalam bentuk nakirah dan bukan dalam bentuk ma'rifat. Itu di antara cirinya. Dan yang terpenting adalah kembali kepada fahmu sahabah. Yang terpenting, lihat bagaimana pemahaman sahabat menghadapi atau mensikapi dosa-dosa tersebut. Maka sama-sama disebutkan kufur, tapi karena penyebutannya ma'rifah tentang meninggalkan sholat, ini merupakan kufur akbar. Bainal muslim wa bainal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Di sini dengan ma'rifah. Dan tidak hanya karena ini ma'rifah, tapi dipahami juga dengan dalil-dalil yang lainnya. Maka prinsipnya jangan semata-mata melihat dari satu teks hadis, tapi bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap perbuatan dosa tersebut. Kalau dimuamalah oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagai murtad, kekafiran, mukhrij anil millah, keluar dari Islam, maka dosa tersebut berarti dosa kekafiran. Namun kalau kemudian dimuamalahi sebagai orang muslim yang berdosa, maka berarti kekafiran atau kesyirikan tersebut itulah kufur atau syirik asghar. Nah, semodel dengan memahami ini, syirik akbar dan asghar, kufur akbar dan kufur asghar, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali, demikian juga masalah penafian iman, memahami tentang dinafikannya iman. Semodel memahami masalah ini, demikian juga memahami nas-nas tentang penafian iman. Maka tidak secara otomatis, kalau kemudian syariat menafikan iman dari seorang yang telah meninggalkan perbuatan ini atau telah mengerjakan perbuatan itu, dikatakan dia tidak beriman, maka di situ juga ada dua kemungkinan. Kadang dinafikan kesempurnaan iman, artinya imannya tidak sempurna, mukmin tapi bukan mukmin yang sempurna karena telah meninggalkan kewajiban atau melaksanakan dosa besar. Dan terkadang dinafikan iman secara total, artinya dia bukan mukmin sama sekali. Dia bukan mukmin sama sekali. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai terhadap dirinya sendiri dari kebaikan. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, la yasni azzani hina yasni wa huwa mu'min. Wala yasriku as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pezina, dia berzina, tatkala dia berzina dia mukmin. Artinya dia bukan mukmin tatkala berzina. Demikian juga tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri, maka dia mukmin. Dia bukan mukmin ketika mencuri. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang minum khamar ketika dia minum khamar dia seorang mukmin. Dinafikan darinya iman. Dan ulama ittifaq bahwasanya zina, minum khamar dan mencuri adalah dosa besar dan bukan kufur akbar. Dia masih mukmin tapi fasiqun bi kabiratihi. Mukminun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Oleh karena itu, sebagaimana sudah disampaikan, maka memahami masalah iman dengan benar itu akan menyelamatkan seorang dari mengeluarkan orang mukmin dari keimanannya dan menyelamatkan seorang dari memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Dari nas-nas, oleh karena itu, sesungguhnya kalau kemudian antara dalil-dalil yang dipakai Murji'ah dengan dalil-dalil yang dipakai Khawarij digabungkan jadi satu, jadilah pemahaman yang benar. Tapi karena Murji'ah hanya mengambil dalil-dalil tentang wa'ad, dalil-dalil tentang janji, kemudian Khawarij hanya mengambil dalil-dalil tentang wa'id, tentang ancaman, maka jadilah pemahamannya timpang. Yang satu lebih berat kepada janji, yang satu lebih berat kepada ancaman. Ada pun ahlus sunnah wal jamaah wasat, tengah-tengah. Mengimani dua-duanya antara wa'ad, janji dan wa'id, dan ancaman. Maka berbahagialah ahlus sunnah dengan penggabungan dua dalil tersebut. Untuk itu ikhwafidin asallallahu yakum, jangan mudah untuk mengkafirkan seseorang. Tatkala kemudian kita melihat seorang melakukan yang disebut oleh syariat sebagai kekufuran, pengkafiranlah hak Allah dan Rasulnya. Tak seorang pun berhak untuk mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin kecuali dia memiliki bayyinah, burhan, hujah yang kuat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya pengkafiran seorang muslim itu bukan menjadi hak rakyat jelata, tapi menjadi hak ahlinya, yaitu ulama dan pemerintah. Hak rakyat jelata ada bisanya hanya bayanul haq. Adapun perkaranya, maka dikembalikan, kalau kemudian israr, maka dikembalikan kepada para ulama dan hukam, bagaimana hukum orang tersebut yang dia tetap dalam pendapatnya, tetap dalam keyakinannya. Karena untuk penjatuhan hukum kafir kepada orang tertentu itu harus dipenuhi syarat-syarat dan tidak ada mawani sama sekali. Setelah semua syarat-syaratnya terpenuhi dan semua penghalang untuk dia kafirkan tidak ada sama sekali, itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk isya inzalul hukmi bil kufri alal muayyan al muslim, ya, untuk menurunkan hukum kufur kepada orang tertentu dari orang muslim, hukum keluar dari Islam kepada orang tertentu dari orang muslim, maka itu setelah terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang sama sekali. Tamamu syurut wantifa'ul mawani. Dan ikhwah fi din asallahu alaikum, ada kaidah yang dinyatakan oleh para ulama, kesalahan di dalam memaafkan itu lebih ringan dibandingkan kesalahan di dalam menghukum. Walaupun kedua-duanya merupakan kesalahan, ya, tapi salah tatkala memaafkan itu lebih ringan dibandingkan salah tatkala menghukum. Maksudnya, kalau ada orang muslim yang sesungguhnya hakikatnya dia sudah layak dikafirkan, dia sudah pantas dikafirkan, tapi salah, dia tidak dikafirkan, padahal mestinya dikafirkan, keliru, dia tidak dikafirkan, masih dianggap muslim, padahal hakikatnya dia sudah kafir, namun hukumnya salah, dia tetap dianggap muslim. Ini lebih ringan, kesalahan ini lebih ringan dibandingkan dia hakikatnya masih muslim, kemudian dihukum telah kafir. Ini yang dimaksud kesalahan dalam apa? Yang dimaksud termasuk dalam kaidah kesalahan dalam memaafkan itu lebih ringan dibandingkan kesalahan dalam menghukum. Maka ketat sekali persyaratan yang harus dipenuhi untuk kemudian seorang muslim itu dikafirkan. Oleh karena itu kita kembali kepada asal. Kalau kemudian seorang itu dia bersyahadatain, kemudian dia sholat sebagaimana sholatnya kaum muslimin, maka mereka adalah muslim. Apapun yang mereka lakukan sehingga telah terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang sama sekali untuk dia dikafirkan dari status keislamannya, dikeluarkan dari status keislamannya. Kemudian kita lanjutkan sedikit poin yang ke-84. Wa nara al-hajj wal jihad madian ma ta'ati kulli imamin baron kana afajiran wasalatul jum'ah falfahum jaizah. Kita melihat bahwasanya haji jihad itu terus ada dengan taat kepada setiap imam, taat kepada pemerintah. Baik pemerintahnya itu baik, baron kana au fajiron, atau pemerintahnya itu fajir, zalim. Dan sholat di belakang mereka, imam yang fajir tersebut, maka boleh, tidak membatalkan status kesahan mereka sebagai imam, walaupun mereka adalah ahlul ma'asi, orang-orang yang zalim, lebih mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan rakyatnya. Jadi semua hal-hal yang merupakan wewenang pemerintah, maka kaum muslimin untuk taat kepada keputusan pemerintah, walaupun pemerintahnya adalah pemerintah yang zalim, pemerintah yang diktator, yang lalim. Kewajiban taat kepada hal-hal yang merupakan wewenang pemerintah, maka kaum muslimin ikut kepada pemerintahnya. Belum sampaikan beberapa contoh diantaranya di sana, haji, penyelenggaraan haji ditangani oleh pemerintah, maka walaupun berapa besarnya biaya ONH, ongkos naik haji, dengan kedoliman pemerintah menetapkan misalnya, tetap saja rakyatnya tunduk kepada ketentuan biaya tersebut dan tidak memberontaknya, tidak kemudian misalnya membuat rombongan sendiri tanpa pengaturan pemerintah, tanpa izin dari pemerintah, dengan alasan karena biayanya terlalu mahal. Memberontak pemerintah, keluar dari aturan pemerintah, sehingga kemudian menimbulkan kekacauan dan kemarahan pemerintah, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Demikian juga jihad. Kalau pemerintah menetapkan, menunjuk untuk kemudian berjihad, ini maka menjadi wajib bagi rakyatnya untuk bersama pemerintah, bersama dalam bendera pemerintah, untuk memerangi orang kafir bersama pemerintah, dan tidak kemudian keluar dari aturan pemerintah, keluar secara sendiri-sendiri tanpa ikut kepada apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh penguasa, dalam berjihad melawan orang-orang kafir. Ini seandainya pemerintahnya dia menegakkan hukum jihad demi i'la kalimatullah, walaupun pemerintahnya zalim dan berbuat aniaya. Demikian juga Jumat. Ini seandainya pemerintahnya menetapkan, mewajibkan semua masjid wajib khatibnya adalah orang-orang pemerintah. Tidak boleh ada satu masyarakat pun menyelenggarakan Jumat tanpa izin pemerintah. Maka wajib tunduk kepada pemerintah. Walaupun yang ditunjuk oleh pemerintah imamnya imam-imam yang tidak pecus. Bahkan imamnya imam-imam dari kalangan ahlul bid'ah. Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk sholat bersama imam-imam pemerintah tersebut. Termasuk di dalamnya adalah penentuan hari raya. Penentuan hari raya adalah pemenang pemerintah. Maka kaum muslimin tunduk dan mengikuti kapan pemerintah berhari raya. Keputusan pemerintah hari raya, maka kaum muslimin mengikutinya dan tidak membuat hari raya sendiri-sendiri. Dan lain sebagainya dari hal-hal yang merupakan wewenang pemerintah. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat, maka kata putusnya ada pada pihak pemerintah. Perbedaan pendapat yang terkait dengan kemaslahatan umum apa yang terbaik bagi masyarakat umum untuk berbuat, maka kembalinya, kata putusnya, yang berhak memutuskan dari perbedaan tersebut pemerintah. Maka dengan demikian bersatu di bawah keputusan pemerintah dan tidak berselisih pendapat, tidak berjalan sendiri-sendiri dalam hal yang terkait dengan pelaksanaan secara bersama-sama, secara umum syiar Islam yang pelaksanaannya dilaksanakan bersama pemerintah, maka masyarakat tunduk terhadap keputusan pemerintah. Kemudian belum membawakan dalilnya, qala Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun min aslil iman, al-kafu amman qala la ilaha illallah. Nabi bersabda ada tiga dasar iman, tiga yang merupakan dasar iman, yaitu menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, walanukafiruhu bidanbin, kita tidak mengkafirkannya dengan sebab dosa, walanukhruju minal islami bi amalin, dan tidak mengeluarkannya dari Islam dengan sebab amal, wal jihadu madin mundu ba'atsani Allah azza wa jalla hatta yuqatilu akhiru ummati ad-dajjal, dan jihad terus menerus ada sejak Allah utus aku hingga akhir dari umatku yang memerangi dajjal, la yubtiluhu jauru jairin wala adlu adilin, tidak membatalkan hukum tersebut baik disebabkan karena kelaliman pemerintah atau penguasa atau keadilan penguasanya, wal imanu bil aqdar, dan yang ketiga iman kepada takdir, rawi Abu Daud. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Tentang dalil apa yang beliau sampaikan tadi untuk tentang tidak mengkafirkan orang muslim sebagaimana sudah saya jelaskan, dalil dari firman Allah Ta'ala dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk taat kepada pemerintah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi dalam poin yang baru, tatkala poin yang ke-90. Ini dalil nanti akan disampaikan tentang dalil kewajiban untuk mendengar dan taat kepada imam kaum muslimin. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Apa Ustaz, bid'ah mukaffirah contohnya apa yang dilakukan imam sehingga kita tidak boleh makmum di belakangnya? Bid'ah mukaffirah, ya semua bid'ah yang secara kaidahnya semua bid'ah yang hakikatnya itu merupakan dosa kekafiran. Seperti diantaranya adalah bid'ah Rafidah, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Ahmadiyah yang menyatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad telah nabi, bid'ah Sufiyah yang menyatakan bahwasanya umat ini ada yang boleh keluar dari syarat Islam, yaitu para wali boleh tidak tunduk kepada syarat Islam dan lain sebagainya. Namun diingat tadi bahasnya tidak setiap orang yang ada padanya bid'ah mukafirah secara otomatis orangnya apakah kafir. Karena apa? Hukum pengkafiran kepada individu itu setelah apa? Setelah terpenuhnya syarat dan tidak adanya mawani. Oleh karena itu, tatkala bid'ah khalqul Quran sesungguhnya adalah bid'ah kekafiran, Namun karena imam bisa jadi masih ada syubhatnya dan dia belum terpenuhi syarat untuk dikafirkan, maka di masa Imam Ahmad, Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah yang ada karena bid'ahnya. Walaupun bid'ahnya ada termasuk bid'ah apa? Mukafir. Bid'ah Jahmiyah. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada mawani, maka orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala bisa dikafirkan. Namun demikianlah, karena untuk ta'yin, untuk individu, itu setelah terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada mawani. Allah alam bisawab. Ustaz, bagaimana dengan negeri kita ini? Apakah kita wajib mentaati pemerintah di mana pemerintah tersebut adalah hasil dari sistem yang salah? Mohon penjelasan wajib. Kita wajib mentaati pemerintah selama bukan dalam hal yang maksiat. Kewajiban di sini ini berlaku kepada siapa saja, di negeri mana saja, hatta pemerintahnya kafir. Tetap wajib untuk mentaati pemerintah tatkala dalam yang bukan maksiat. Namun hakikatnya, kalau pemerintahnya kafir, dia sudah punya waktu untuk boleh memberontaknya. Tetapi pelaksanaan pemberontakan setelah memiliki kekuatan. Maka karena belum memiliki kekuatan untuk keluar dari pemerintah yang kafir tersebut, tetap wajib untuk taat. Paham? Itu harta di negara kafir, apalagi negara kita pemerintahnya masih muslim, orangnya, presidennya, menterinya atau gubernurnya, dan gubernurnya pun kebijakannya turun dari atas. Maka selama bukan merupakan kemaksiatan, kita wajib untuk tunduk kepada pemerintah dan tidak boleh kemudian menentang program atau kebijakan pemerintah padahal itu bukan dalam kemaksiatan. Dan kalau kemudian pemerintah membuat program yang merupakan program kemaksiatan dan tidak diwajibkan kepada kita, maka yang berlaku adalah nasihat. Nasihat kepada pemerintah untuk tidak menetapkan program-program yang melanggar syariat. Namun tatkala kemudian itu dibebankan kepada kita, kita untuk melakukan kemaksiatan, maka kita menolaknya. Kita tidak mentaatinya. Kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da istirahat 5 menit kurang lebih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.